kesalempet ring pinggir lorong. Lorong Brawijaya hang sing tau turu sing tau sowo. Aspale ke meringan ambu nyesem matung. Dowo wangi ne gembyang kangkung, gowo wangi ne pari kencah arom. Ya pangan keselempet ring pinggir jalan. Wayah lengser anginnya song melempar loncat ke lengan. Rambute perawan kian pangan kang lunggu nongarepe lawang nganteni kakale kang nong uangan. Pangan kene pokana ngetusi adi elanan ambi kandangan gendi ngecunge cunge atan mesa kuyune di papat laut peyane gembyang kedang angen atine nelayang nori awang awang. Gampangan kene bokana ngepusi adi elana. Ambikan jangan kendi ngeconge conge kata. Papat lang beane kembang kerja. Angen atine nelayan nore awan.